Pakpalakwanna suho, hondongam dua. Tapana lambi allo kasalle Pentakosta, ma hempummi intunkan na tomatappaum, diome saunyam. Pissananna, nahingi moni susi hunna hibu kasalle, tuhu yabu may langi, umponnoi into banuan naunyay tadongko ma hempum. Yanay tayin titantan napi, susi lila tungga uhampu into tawila ang banua. Si lele di patamay pinawa maseho, na suhum manahasan numpake mahupa-hupa basa, si tuhu kada na paloseyan pinawa maseho la napotula. Dio Yerusalem eta too, toko to Yahudi butu diyo may mahupa-hupa bot to ilaan nindelino. Tawiya too, siuntuh isikda-sikda puang ala ta'ala. Nahingin na tabudain domo ni ma'ukum, ma'asilulu siya sule si sipi-sipi. Sa nyimpusa, akatungga uhinyi basa na napakin dunggan na tomatap pa umak kadakada. Sa nyimpila lambik sipak tulak-tulak nawa, tayah hakati ato Galilea indelaku mak kadakada. Ma'aka Yesus yang namalai tungga uhinyi kiak basa tanaputulak. Susinna kita to Partia, to Media, to Elam, isinna Mesopotamia, Yudea anna Kapadokia, Pontus anna Asia, Phrygia anna Pamphylia, Mesir anna lembana Libya sikahuku Kirene, anna to Sule diomai Roma, susi to Yahudi, te ento mentama piadasanna to Yahudi, to Kreta anna to Arab, tahingiasamnya makkada-kada si tuhu tulak ta si mesa-mesa, diona kaka memanga-manga na pugau pungala ta'ala. Sanyin pila namanya-manya, na pasintu sipak tulak-tulak nawa. Akah ya kalembasan na indi ay. Sapok desian duka tau piha, mantelle-telle nawa. Inde lako tau mebo ya kabuda sugali anggur naihu. Sapok tapake dek Petrus solain doto sapulo mesa solana. Nape kasalle makada nawa. Oto Yahudi, anenggan na kwa isin na Yerusalem. Pengisan ni ya anong pailampe na pamanapa ya inde kadangku. Inde may tau, tak tia mabok susi pasangai mua, akatemo mandetetek kaseha mebengi. Sapo yan to inde indo puan napak pisangan puang ala ta'ala na palombun Nabi Yoel nawa. Ladadi lan nalo makatampasan na susinto kadan na puang ala ta'ala. Lakutoloi pinapa maseho inggan na hupatau, nasuhum pesubum mua laung palombung kadangku. Susi duka laku inganna to manguhamwa laku lipi, anamala naita indo kahakaha laku paitai. Analaku inganna to mato ulumwa lasiku palosai ilan tindo. Susi duka inganna sabuakku muane anabaine, laku toloi penawa maseho ilan nallo ya to'o, anam palandai inganna kahakaha indo laku paisan niam. Analaku padadi buda tanda memanga-manga ya polanyi, anama hupa-hupa tanda ilan lino, susinna haha, api, solahambu pelamboho. Lapi de mata allo, lambi lamalilimpata, anabulal lamalea susi haha, anamane lambi allo kasulianna debata. Allo kasalleya to'o, laponnom pole kamatandeam. Menna-menna mengkala langan debata ila watueta to'o, yan to'o to launtahima kasalamasam. O ingkanna kuak to Israel, patanannya talinga inde kadangku. Indo tona huende tulakku, puang Yesus tona saret, mesa tona tuho puang ala ta'ala. Aka umpukau mak humpa-humpa tandailan nalala mua kahana kekuasaan na puang ala ta'ala, anna naka manga-manga yasan ninggan na hupatau susi puha muissanna. Ia toi puha di bengkua, anna umpebenna dipatei apokajo si tambem, naka hato kadake gau si tuhu patujunna puang ala ta'ala. Sapok napati bangom, anan lapasan puang ala ta'ala di umai kamateam, maka ta ia lamala na taloi kamateam. Aka puhana tulak lopok daud tulak na puang Yesus nawa. Puang ala ta'ala liuku pahandam, anu ia pas sapik matotokku, dio tande kanangku, nasuhum, ta lamala tigege. Nasuhum, ponno kakasian nilam penabangku, anna lembak katilalasan dio pulukku, susi duka batapun tingku, lamasanna nana ponno pahanuam, akatak kumpabay sungakku, latoh hulang kamateam, anna tak toilom pabaya, kau inde to masehomu labosi. Iko puha mpatu hoya lalal lulako katubuas sule, anna tiale na bangku akai koton ta umpasolaya. Dadi ingarna kwa sola subungku, kupas subungan kwa isipe na bangku untulak dio na daud nene tetapu nene puha mate anna puha dilamum, anna kubukna dak liu pitaita sule lakotemo. Sapo indo daud mesa duka nabi, dadi naisan nawa puha mak pindah puang ala ta'ala, lana pata dongkongan mesa pesubunna lonta dongkon ni okosang kehajaanna. Puha naisan daud akalana pokok puang ala ta'ala, lambi natulak loppo undiona katubanna suleto puha dilanti lame pasalama. Indona natula inde nawa, akataya lana pabaito hilang kamateam, anna tak duka labu si baba. Puang Yesus unto'o, indona patibang sule puang ala ta'ala, anna kami unto'o, tusakbi'i. Anna naaka umpuang ala talon tadongkonni ongyang kamatandeam, sola kakuasaam, naben nambena, anna untahima penapa maseho indo puha didandiam. Yanto natoluan nebo mai, indo puha taita anna tahingi. Akataya daud langa suhuga, sapo daud dia makada nawa. Makada puang ala ta'ala laku lewatangku nawa. Okok kodio tante kanangku, sule laku watunna laku padadi pehondoammu, ingarna balimmu. Dadi, pahallu misa sida-sida inggammu to Israel mu'ua, indo puang Yesus to puha umpatea pokajo sitambem, naaka umpuang ala ta'ala mendadi debata, na to puha dilanti lame pasalama. Tapana nahingi kaha-kahaya to'o, tapati lebek buana inggana tau to dio he lambi mikutana lako Petrus, anna inggana solana nawa, akal laki pogau. Natimba Petrus nawa. Tihokongan nasang kuak gaukmu. Amu beho yak kalemu ditedok sola sanganna Yesus Kristus. Anna mala diampunyang kuak dosamu. Anna lana beng kuak penawa maseho puang ala ta'ala. Akaikon nak to sola pesubummu. Anna inggan na tau tayan na to Yahudi. Na huwa pak dandian nia to'o. Anna labuda pitau na tambai situhu patujunna puang ala ta'ala. Ya Buddha pitulak sengak napa kengasan nindo ta Buddha, anna napak sule-sule napak kilala nawa. Alai kuak kalemu ilamaya lalak na indemai to kadake gau, anna malak kuak salama. Inggan na tuntahi minto tulak na Petrus, umbehwasan kalena ditedo, lambi alwe tato'o, kehangan tomatapak kiha-kiha talusak butau budanna. Ya sanyim manontom wandai pepak guhan na suho na puang Yesus, anna tuntaliu umpasa kalebu kalena. Anna simak mesaliu dio mesau nyam, umpiak-piak hotin ande pada-pada, anna mak sambayam. Mahe asan ninggan na to dio heem, tapa na muita Buddha tanda memanga-manga, anna mak hupa-hupa tanda na pada di puang ala ta'ala na kaha suhona. Anna ninggan na indo tumatapa, ton taliu mak mesa, anna ninggan na aka-akanna na ampuan pada-pada. Susitoy kedeni tumbalu aka-akanna, na taba-taba indo alinna, lako solana si tuhu kapahaluan na si mesa-mesa. Solaka manontongam, umpa mesa penawa si makhempun alualloy lam banwa debata, anampa si balak-balak banwan na naunyei umpia-pia hoti, anamangande pada-pada solaka tilalasam anna sakalebu penawanna, napasindun numpuji sangan na puang ala ta'ala. Napuhesan tau, anna alualloy tutuan Buddha, akan hangen niliu puang ala ta'ala bilangan na tola salamak.